Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil akhir. Kaum muslimin dan muslimat, serta kajian Sabtu pagi Masjid Pogong Galangan. Rahimani wa rahimahumullah, sebelum kita lanjutkan membaca ahkam syidah fi sunnah al-mutahharah, ada penjelasan tambahan berkaitan dengan halaman 56. Itu tentang permasalahan perbedaan niat antara makmum dan imamnya. Ini di catatan kaki nomor 2 dinyatakan ini adalah masalah khilafiyah. Akan tetapi yang rajih menurut penulis adalah bolehnya hal tersebut mengikuti pendapat jumhur ulama. Maka dalam masalah ini ada penjelasan rincian yang disampaikan oleh saya saat Satri di salah beliau untuk Ummatul Ahkam di jilid yang pertama. Dia mengatakan bahasanya mutaba'atul imam fi niyyah, masalah mengikuti imam dalam niat itu dirinci dengan 4 rincian. Rinciannya ada 4 rincian. Ya, yang pertama adalah al-mutaba'atu fi niyati aslil amal, adalah mengikuti imam dalam niat pokoknya amal, yaitu sholat. Maka tentu ini adalah mahalul ittifaq bainal ulama, adalah satu hal yang disepakati oleh ulama. Kalau imamnya niat sholat, maka makmumnya harus niat sholat. Tidak boleh kemudian imamnya niat sholat, makmumnya niat main-main. Kemudian yang kedua, al-mutaba'atu fi 'aini sholati fi ta'yin niyyati. Masalah mengikuti imam fi 'aini sholat, dalam 'ain sholat, dari dalam masalah kemudian sholatnya fi ta'yin niyyati, dalam penegasan niat. Ya, maka ketika niatnya itu imamnya itu sholat duhur, makmumnya juga niat sholat duhur. Kalau imamnya niat sholat asar, makmumnya juga niat sholat asar. Maka ini yang masalah yang kedua. Ya, kalau penjelasan Sa'id Tathrib berkatakan jumhur ulama ala anna hadha al-ittiba' la yasih. Jumhur ulama berpendapat bahasanya bermakmum dalam bentuk semacam ini tidak boleh. Jika ada perbedaan dalam ainu as-salat, maka tidak boleh. Kalau imamnya salat asar dan makmumnya salat duhur, nah itu kalau jumhur tidak boleh. Harus sama, harus sama. Kalau imamnya sholat asar, maka makmumnya juga sholat asar. Kalau imamnya sholat asar dan makmumnya duhur, ini tidak boleh. Imamnya isya, ya, makmumnya maghrib, ini tidak boleh. Ini kalau menurut jumhur khalafahum ba'dul fuqaha, yang diselisih oleh sebagian ulama fikih, ya, yang tentu ya, di antara ba'dul fuqaha tersebut saya belum tahu ini, demikian juga penulis ini Akam Syita, beliau adalah termasuk yang membolehkan perbedaan dalam ainus shalah, imamnya isya, makmumnya maghrib, dibolehkan. Imamnya asar, makmumnya duhur, dibolehkan. Ini Sayyid Muzaimin, kemudian juga penulis Ahkam Syita di Sunnah Al-Mutahharah. Lalu berdasarkan penjelasan jasa Asatri, penjumbu lama tidak boleh, dan jasa Asatri termasuk yang menguatkan pada penjumbu. Alasannya adalah karena tidak ada dalil yang tidak ada dalil yang membolehkannya. Tidak ada contoh dalil ini salat duhur, imam makmumnya salat duhur, imamnya salat asar, tidak ada contoh. Tidak ada kemudian dalil ini. Kemudian sudah kembalikan kepada hadis yang dijadikan asal, yang dijadikan pokok. Inama jadilah imam diutamani. Imam itu diangkat untuk diikuti. Dan tidak ada dalil yang mengeluarkannya, maka kembali ke hadis tersebut, sehingga perbedaan niat kalau itu di ain salat maka tidak boleh. Kemudian yang ketiga, al-mutaba'atu fi niyatil ada wal qada' wal i'adah. Ya, mengikuti imam dalam masalah niat ini ada apakah qada' ataukah i'adah mula. Maka kalau imamnya ada, ya makmumnya harus ada. Kalau imamnya qada, makmumnya ada, tidak boleh. Ini poin yang ketiga dan ini diperselisihkan oleh ulama. Kalau jama'atun fuqaha Hanabilah wa Syafi'iyah biwujubiha. Kalau sejumlah ulama fikih Hambali dan Syafi'i mewajibkannya. Harus ada kesamaan antara di bidang ada dan qada. Kalau qada, qada semua, kalau ada semua. Wa qawlu jumhur ala khilafi dzalika wa waswa. Dan sedangkan pendapat jumhur ulama menyelisih hal tersebut. Wa waswa pada sesaat tertentu dan itulah yang benar. Maka imamnya qada, makmumnya ada, tidak apa-apa. Alasannya karena hadis Mu'ad, salat isyaknya Mu'ad, dia sudah ada salat isyak adaan bersama Nabi. Kemudian kemudian dia salat lagi, yang statusnya ini bukan adaan. Tentu kemudian dia salat isyak lagi, dan ini bukan adaan, sedangkan makmumnya niatnya adaan. Terus salat yang pertama. Maka itu ada. Demikian juga sabda Nabi, menyata sotak ala hada, siapakah yang mau bersedekah dengan orang ini. Maka ada yang ada dan ada yang tidak ada dalam dalam kasus ini. Jadi ada orang yang telat, kemudian tak jemaah dan bubar, Nabi katakan, siapakah yang mau bersedekah dengan orang ini. Maka di sini ada yang ada yang sholat di status yang ada. Adaan itu adalah mengerjakan sholat di waktunya pada saat pertama kali. Dan tentu ada yang tidak adaan, alias qada'an. Mungkin pendapat jumhur itu membolehkan adanya perbedaan niat. Tidak ada kewajiban untuk mengikuti niat. Kemudian yang keempat, al-mutaba'atu fil fardiyah. Mutaba'ah dalam masalah fardu atau sunnah. Fardu atau sunnah. Apakah harus sama ini niatnya fardu, itu niatnya fardu atau tak boleh? Imam niatnya sunnah, makmum niatnya fardu. Atau sebaliknya, makmum niatnya fardu, imam niatnya fardu, makmum niatnya sunnah. Ini masalah yang keempat. Ini rejan yang keempat. Jumhur ahli ilmi ala wujubi hada hadihi mutaba'ah. Jumhur ulama mewajibkan mutaba'ah jenis ini. Wa dhahaba jama'atun ila qaul bi jawaz. Sedangkan sejumlah ulama membolehkannya. Wa hadzal qaul adhar, dan pendapat yang membolehkan itu yang lebih kuat. Dan ini adalah sama hadis Mu'ad, kisah Mu'ad. Maka di situ tidak ada kesamaan dalam fardiyah. Ketika Mu'ad untuk sholat di masjid kaumnya, maka dia niatnya statusnya sunnah. sedangkan para makmum niatnya wajib. Ini empat jenis mutaba'ah berkenaan dengan masalah niat dan pandangan para ulama wajib dan tidaknya. Ada mutaba'ah dalam asli al-amal, ada mutaba'ah berkenaan dengan masalah ainus shalah, ada kemudian mutaba'ah berkenaan dengan masalah qadha ataukah ada. Demikian juga ada mutaba'ah berkenaan dengan masalah fardu ataukah sunnah. Sudah sampai halaman berapa? Ya? Poin ke 10. Ya, kita kembali ke ahkamus syithah. Bismillah al-Mutahara pada Musanin Hafizullah Ta'ala al-Masalatul Asyirah, poin yang ke-10, melakukan jamaah setelah jamaah yang pertama. Ya, Qala Tasuki al-Maliki di salam beliau untuk Syekh Al-Kabir, ilang ketailah jika seorang untuk menjumpai jamaah masjid setelah selesai dari sholat isya, fakamahan oleh jusulahu ayat jemaah di nafsihi, maka sebagaimana dia tidak boleh menjamak sendirian, maka tidak boleh baginya menjamak bersama jamaah yang lain di masjid tersebut. Lima fikir di dalamnya terdapat mengulang jamaah setelah jamaah rutin, jamaah pokok. Namun seandainya mereka nekat menjamak, fala i'adatu 'alaihim, maka tidak ada kewajiban untuk mengulangi sholat. Qala al-Adawi al-Maliki di syarah beliau untuk Mukhtasar Khalil, yang merupakan matan fikih Maliki, walhasil dari kesimpulannya, jika seorang itu menjumpai jamaah masjid telah selesai dari menjamak karena hujan, maka tidak boleh baginya jamaah sendirian. Walamaat jamaatin bi imamin, tidak pula menjamak bersama jamaah yang kedua dengan imam yang baru. Penulis mengatakannya dalam masalah dibangun di atas permasalahan hukum tikrarul jamaah, mengulang jamaah dalam satu masjid yang sama. Wafiha kamalayat fa' khilafun, dan ini satu sebagaimana satu hal yang tidaklah sama. Khilafun adalah satu hal yang diperselisihkan ulama. Wajumuh al-manah, dan jumhur melarang hal ini dengan status makruh, dengan status makruh, tidak haram. Bahwa ilahi amin, dan aku cenderung padanya. Sebagian ulama membolehkannya. Tentu dalam masalah ini ada rincian. Rincian kondisi masjid. Kalau itu masjid pasar, masjid terminal, masjid musafir atau ringkasnya dalam masjid musafir, tikrarul jamaah satu hal yang tidak mengapa. Kalau itu masjid musafir, masjid terminal, masjid bandara, masjid pasar atau semacam itu. Kemudian yang kedua adalah masjid yang bukan semacam itu, bukan masjid musafir, masjidnya orang-orang mungkin ya, maka jika tidak ada imam aktifnya, imam tetapnya, maka tikrarul jamaah, ulang jamaah juga tidak mengapa. Karena ini bukan masalah karena manakala ada imam aktifnya, ada imam tetapnya. Kemudian jika kemudian ada imam aktifnya, maka nanti dilihat tikrarul jamaah ini disengaja kosdan atau kaguban. Ya, ada sekelompok orang yang tidak suka dengan imam, artinya mereka datang memang sengaja datang nelat ke masjid, datang nelat ke masjid. Kira-kira nanti kalau sudah bubar kita rame-rame, masuk dua-dua semacam itu, sudah bubar. Kemudian setiap kali sholat seperti itu, maka ini kosdan. Disengaja, direncanakan. direncanakan mungkin tidak boleh, karena ini adalah perpecahan. Ini adalah perpecahan, untuk perpecahan ini tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah laisa qasdan, tidak sengaja, tidak disengaja, tidak direncanakan. Pinginnya enggak telat, ternyata telat. Yang telat ada beberapa orang, kemudian pingin jamaah. Nah ini yang diperselisihkan. Yang ini ya diperselisihkan. Dan dari ulama yang membolehkan ini adalah hadis man yatasaddaq ala hadza. Ini hadis tentang orang yang datang ke Masjid Nabawi dan jamaah berkumpul. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang mau sedekah sama orang itu. Ada jamaah berarti. Ada jamaah, ini ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti dari makanya ini boleh dan ini pendapat saya dibebas. Tidak juga menjadi fatwa dan sunnah membolehkan hal ini dengan alasan hadis sunnah yang tersoktak ada. Kemudian yang ke-11, sholat sunnah saat terjadi jamaah karena hujan. An-Nawawi di Raddatul Talibin mengatakan, dan pendapat yang benar yang jadi pendapat al-muhaqqiqun, ulama peneliti, tentu ulama peneliti madzhab Syafi'i, innal yusalli salata dzuhri allati qablaha, kalau terjadi jamak maka dia salat qabliyah dzuhur, salat sunnah dzuhur yang sebelum dzuhur, berarti qabliyah dzuhur, kemudian salat dzuhur, kemudian asar, kemudian sunnah dzuhur allati ba'daha, kemudian ba'diyah duhur, summa sunnatul asr. Kemudian dia bisa niat sunnatul asri qabliyah asar. Kemudian Nawawi mengatakan kaifa yasiru sunnatul duhri allati ba'daha qabla fi'liha. Kaifa yasihu, maka bagaimana kau bisa sah salat duhur allati ba'daha ba'diyah duhur qabla fi'liha, qabla fi'liha. Ya, maksudnya kan kenapa kau bisa sah qabla ba'diyah duhur setelah asar, ya. Maksudnya alat tiba dah qabla fi'liha, qabla fi'l kan orang tadi ba'da jadi qabla. Tapi khasa anna waqtaha yadkhulu bi fi'li dhuhri. Ya, lebih khasa terutama anna waqtaha, bahasanya waktunya itu ya dahulu telah masuk fi'li dhuhri dengan mengerjakan salat dhuhur. Wakata sunnatul asri, demikian juga ya, demikian juga salat sunnah qabliyah asar tidaklah masuk waktunya kecuali dengan tibanya waktu asar. Walayatukhulu waktul asr al-majmu'ah ila dhuhri, dan tidaklah masuk waktu asar yang dijamak kepada dhuhur illa kecuali bifi'li dhuhri as-sahiha, kecuali dengan mengerjakan salat dhuhur yang sah, ay al-ula yang pertama. Ya, kalau kita lihat ke ini ke pantan pokoknya, inna yusalli salata dhuhri allati qablaha, salat qabliyah dhuhur, tsumma yusalli dhuhra, dan salat dhuhur, tsumma yusalli asra, kemudian salat asar, kemudian salat sunnah dhuhur ba'diyah, kemudian salat sunnah asar yaitu qabliyah. Ya, waqad khalaqa ba'd al-ilmi fi dhalika, dan sebagian ulama menyelisih hal ini dengan alasan al-hadis waridah, hadis yang terdapat tentang larangan sholat setelah asar sebagaimana yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Fatarahum, lalu anda lihat mereka membolehkan sholat setelah asar yang dijama' li'illatil madhkurah, karena alasan di atas. Maka pertanyaan dengan hal ini, wa hadza kalamun ghairu sahihin, perkataannya adalah sekali tidak benar. Wa bayyanuhu min wajhain, penjelasannya ada dua poin. Ya, bahasanya waktu hakiki untuk asar itu belum tiba. Wa inna ma qutima, namun didahulukan waktu asar ke waktu duhur. Maka waktu yang ada hakikatan hakiki adalah waktu duhur. Walan nahya ani salati fi hadzal waqti, dan tidak ada larangan salat di waktu ini. Ya, berkenaan dengan tadi duhur dan asar, habis asar ba'diyah duhur kemudian qabliyah asar. Kok bisa? Ini kan sudah waktu asar berarti. Makanya dijawab, ini belum waktu asar. Ya, secara hakikat, hakikinya ini adalah masa waktu duhur, dan tidak ada larangan untuk sholat di waktu duhur. Kemudian alasan yang kedua diatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan yang lain, dinasai oleh Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, Ibnu Hazm Al-Iraqi dan Ibnu Hajar Fathul Bari, dari Ali radhiyallahu anhu, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian sholat setelah asar kecuali jika kalian sholat dan matahari masih tinggi. Diatkan oleh Abu Ya'la dari Anas, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kalian sholat ketika terbit matahari, tidak pula jangan pula ketika tenggelamnya, karena matahari itu terbit dan tenggelam di atas tanduk setan itu iblis. Wasallu baina dzalika, dan salatlah antara waktu-waktu tersebut, masyitum, sesuka hati kalian. Sanadnya hasan. Maka Al-Albani di silsilah sahihah mu'aqiban memberikan komentar, maka dalam dua hadis ini terdapat dari bahasanya pendapat yang populer di buku-buku fikih yang melarang salat setelah asar secara mutlak meskipun matahari itu masih tinggi dan masih bersih, itu menyelisihi kata tegas yang ada dalam dua hadis ini. Dan hujah mereka, hujah ulama yang melarang adalah sudah hadis yang terkenal, larangan sholat setelah asar secara mutlak. Akan tetapi yang benar, dua hadis yang telah disebutkan itu mentakyid, mentakyid hadis-hadis tersebut, maka ketahilah. Maka saya lebih mengatakan di sini kompromi, ada hadis yang melarang sholat setelah asar, ya, maka ini mutlak. Kemudian kita persempit, yang dimaksud adalah tidak boleh sholat kalau matahari sudah memerah. Kalau matahari masih bersih, belum memerah, maka boleh sholat sunnah ketika itu. Dan judul bab Ibnu Huzaimah serta Ibnu Hibban menunjukkan sejalan dengan pendapat Al-Albani rahimallahu ta'ala wa nafa'a bihi. Wa alih berdasarkan hal ini, fala ghadadata, maka tidak boleh minder atau rendah orang yang mengerjakan sholat sunnah setelah menjamak dua sholat siang, yaitu duhur dan asar. Wala harjan, dan tidaklah mengapa aidan juga alaman sholat al-sunnah namal witri, alaman untuk orang yang sholat sunnah ma'al witri ditambah witir setelah mengerjakan dua sholat malam yang dijamak, yaitu maghrib dan isya. Hatta sampai-sampai walau lam yatul waktu, meskipun waktu hakiki untuk sholat yang kedua yang dijamak kepada yang pertama itu belum masuk, belum tiba. Lakin akan tetapi memang kita akui bahasanya sebagian ulama punya alasan yang lain selain jami'i masyarakat semua yang telah lewat, yaitu mereka mengatakan saat jama' tidak ada sholat sunnah sama sekali. Wa hujatuhum, dan alasan mereka dalam hal ini, anam lantung kol, tidaklah dinukil adanya sholat sunnah saat jama' di antara latungkol sholatu sunat indal jam'i, maka tidak ada nukilan adanya sholat sunnah ketika menjamak. Baina fariqain, menjamak di antara dua sholat. Sebagaimana di jamak itu sendiri ada kutipan riwayatnya, wala syara ila binasin, dan tidak ada syariat kecuali harus ada nas. Bahwa hujatun mutamasikah, dan ini adalah alasan hujah berupa berpegangan pada hukum asal. Lakin akan tapi mungkin satu hal yang mungkin antum pas ala pa'ilihi, kita balik kepada orang yang mengatakan perkataan di atas, fayuqal, kita katakan pada mereka hukum asal dalam sholat adalah telah dikenal asasan sejak dasarnya. Ada salat fardu dan rawatib, dan ada tartib, ada urutannya. Walam yataghayyar syai'un, dan tidaklah berubah sedikit pun dari hal tersebut kecuali dengan mengajukan yang fardu atau mengundurkannya. Dan inilah yang dinukil. Adapun salat-salat sunnah, maka tetap sebagaimana keadaannya, tidak perlu nukilan baru. Iktifaan merasa cukup dengan apa yang telah dikenal, apa yang telah diketahui berdasarkan hukum asalnya. Walau tala makudima al-fardu, demikian juga alasan yang lain. Maka jika sholat yang fardu saja didahulukan karena udzur, maka sunnahnya ikut didahulukan, itu mimbabil awla. Wa'in dekat indi, dan kesimpulannya menurutku, anal amr wasi', ada kelapangan dalam hal ini. Masing-masing pendapat punya wijahah nadar, sisi pandang yang dia menilai dan sisi tersebut, dan tidak ada dalil yaqta' yang memangkas perselisihan untuk mengambil salah satu dari dua pendapat kecuali hadaini umumain, kecuali dua dalil yang bersifat umum. Wallahu ta'ala a'lam, sehingga artinya tunggal. Ya, maka di sini disampaikan adanya ulama yang mengatakan tidak ada sholat sunnah ketika sholat jamaah, namun sayang di sini tidak disebutkan siapa yang berpendapat demikian, padahal biasanya disebutkan pendapat ini dan pendapat itu. Maka ringkasnya pendapat yang tepat dalam hal ini, ya, ada sholat sunnah ya, ketika jamaah. Maka ketika ini sholat duhur dan sholat asar, ya, maka bisa qobliyah duhur dan sholat duhur. Ya, dan kalau menurut ulama yang tidak harus dalam jamaah itu tidak harus ada boleh adanya jeda, maka bisa ba'dan duhur, ba'diyah terlebih dahulu. Ya, asal jedanya tidak lama tidak apa-apa. Jadi kalau menurut satu pendapat yang mengatakan tidak boleh ada jeda, ya, maka kemudian duhur, kemudian asar, ya, kemudian ba'diyah duhur qada'an, kemudian ba'diyah duhur qada'an, kemudian ba'diyah asar juga qada'an. Qobliyah asar qada'an. Kalau itu maghrib dengan isya, ya, maka qobliyah maghrib kemudian sholat maghrib dan sholat isya, kemudian ba'diyah maghrib qada'an, dan enggak ada qobliyah isya, kemudian ba'diyah isya ada. Lanjut kemudian witir, bisa sebagaimana tadi disampaikan, witir ba'diyah kemudian dilanjut dengan witir. Yang agak ganjil tadi, kalimat yang ganjil tadi gimana ini ya? Bagaimana kasah sunnah duhur allati ba'daha sunnah duhur alati ba'daha, ba'daha berarti ba'diyah duhur, qabla fi'liha sebelum mengerjakan sholat duhur. Tadi kan keterangan ya enggak? Sunnatu duhri allati qablaha, berarti qabliyah duhur, thumma yusalli dhuhra. Lebih khusus dan terutama bahasanya waktu duhur itu masuk dengan bifi'li duhri, dengan mengerjakan sholat duhur. Ini betul-betul mengganjal. Kemudian wakata demikian juga sunnatul asri, bagaimanakah dengan sunnatul asri dengan qabliyah asar? La yadkhulu waqtuha ila bidkhuli waqtil asr. Ini faham. Maka tidaklah masuk waktu asar kecuali dengan tibanya waktu asar. Iya, hukum dasarnya demikian. Walaitul waktul asri al-majmu'ah, dan tidaklah masuk waktu asar yang dijamak kepada duhur kecuali setelah mengerjakan sholat duhur yang sah. Ini benar. Ini dan gamblang. Ya, waktu ketika asar itu dijamak dengan duhur, ya memang waktu asarnya belum tiba kecuali duhur dulu baru kemudian asar. Jadi yang betul-betul mengganjal kalimat yang pertama. Kalau itu alat ibadah, maka kalau kita kembalikan ke sebelumnya perkataan hakikun kan alat qablaha kan? Ya, qabla fi'liha. Ya, tapi kalau itu kita katakan adalah qabliyah duhur, qabla fi'liha, ya memang betul. Qabliyah duhur memang sebelum sholat duhur. Ya. Wallahu a'lam. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan masalah Faniyata Asyar 12, adzan dan iqamah saat jamaah. Para ulama berselisih pendapat tentang masalah ini, cuma mengatakan satu adzan dan iqamah untuk setiap sholat, masing-masing ada iqamah khusus. Maka ketika jamaah, maka satu adzan dan dua iqamah. Dan pendapat ini diselisih oleh Malikiyah. Malikiyah mengatakan bahkan adzan untuk setiap sholat dan iqamah untuk setiap sholat. Dalilnya jumhur adalah hadis Jabir tentang tata cara haji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Muslim dalam Sahihnya. Di sana disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan dua sholat di Arafah, yaitu duhur dan asar, dengan satu adzan dan dua iqamah. Kemudian ketika Nabi datang ke Muzdalifah, beliau sholat di Muzdalifah maghrib dan isya dengan satu adzan dan dua iqamah. Wa rawahu dan diriwayatkan oleh Nasa'i wa bawaba alaihi, dan diberi judul bab adzan bagi orang yang menjamak dua sholat di waktu yang pertama. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di Al-Umm setelah membawakan hadis ini mengatakan wa fihi dalalah, dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya semua orang yang menjamak dua sholat di waktu yang pertama dari keduanya, maka dia iqamah untuk masing-masing sholat dan adzan cuma untuk yang pertama. Wa fil akhirah, sholat yang kedua cukup iqamah tanpa adzan. Kemudian penulis mengatakan sedangkan dalil Malikiyah adalah ma warada, dalil yang terdapat dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Bukhari. Wa fihi, di sini disebutkan kalau Ibnu Mas'ud memerintahkan seorang untuk beradzan kemudian iqamah dan salat maghrib. Wa shalla ba'daha raka'atain, dan setelah maghrib Ibnu Mas'ud salat sunnah dua rakaat setelah maghrib. Dan dia perintahkan orang tersebut untuk beradzan dan iqamah untuk isya. Ya, maka kalau kita lihat di sini berdasarkan perbuatan sahabat Ibnu Mas'ud yang ada dalam Sahih Bukhari, maka ba'diyah untuk sholat yang pertama saat di jamaah itu ya diletakkan setelah selesai sholat yang pertama. Maghrib, ba'diyah dulu, ba'diyah maghrib, baru kemudian jamaah isya. Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari mengatakan Dalam hadis ini terdapat dalil disyariatkannya adzan dan iqamah untuk masing-masing dari dua sholat ketika dijamak. Dan jawaban untuk jawaban berkaitan dengan berdalil dengan asal Ibnu Mas'ud, bahasanya perintah yang ada di sini yaitu adzan dan iqamah untuk masing-masing sholat itu adalah mauquf perbuatan Ibnu Mas'ud. Lam yathbut, tidaklah valid sedikit pun dalam asalnya satu sedikit pun yang marfu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan yang marfu menyelisihinya. Seperti yang telah lewat dalam hadis Jabir. Waqala al-'alama Ibnu al-Qayyim, al-'alama Ibnu al-Qayyim rahimahullah taala di tahdhib sunan, setelah menyebutkan dalil ulama-ulama yang berselisih dalam masalah ini, beliau mengatakan pesaidan yang benar dalam ini semua mengambil hadis Jabir, yaitu menjamak dua sholat itu dengan satu adzan dan dua iqamah, karena dua alasan. Alasan pertama, hadis-hadis yang lain itu adalah mutarib dan berselisih. Kemudian beliau mengkritik hadis-hadis yang lain dengan kritikan ulubah. Kemudian setelah itu beliau mengatakan alasan yang kedua, terdapat hadis yang sahih dari Jabir ketika Nabi menjamak di Arafah, beliau menjamak dzuhur dan asar dengan adzan, satu adzan dan dua iqamah, dan tidak terdapat satupun hadis sahih yang menyelisihinya. Hadza akhiru, nah inilah yang terakhir yang waqa'a fil qalbi, yang terlintas dalam hatiku untuk aku sebutkan sejumlah masalah penting berkenaan dengan menjamak dua salat. Wa tastadu al hajja ilaiha, dan kebutuhan itu semakin mendesak untuk mengaji masalah-masalah ini fi syita'i khosatan, di musim hujan secara khusus, di musim dingin yang di situ terjadilah hujan secara khusus. Walakin baqiyat, akan tetapi masih tersisa idhofatun muhimmatun, tambahan yang penting, berupa kutipan panjang perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tentang jamak. Wa yamta'aniqatun aidan, ini juga berkaitan dengan menjamak dua salat. Aku katakan telah lewat isyarat al-qabul sebelumnya, bahasanya masalah menjamak di antara dua sholat adalah di antara masalah yang diperselisihkan di antara para ulama. Wa azidu, dan aku tambahi penjelasan as-sa'at pada saat ini, mengisyaratkan bahasanya ini adalah termasuk khilaful ali, khilaf yang tinggi. Iya, kenapa ini disebut khilaf yang tinggi? Karena yaqulu bi tawafil hukmi fiha, karena telah berpendapat dengan dua pendapat yang saling kontras dalam masalah ini sejumlah ulama dan imam. Mereka saling tarik menarik dalil dan mereka saling melemparkan permasalahan. Walaysa kalami, dan bukanlah perkataannya adalah tamyi, kemudian melembekkan permasalahan atau menganggap ringan. Min waqa'i dhuhril haq fiha, dari posisi kemudian dari kondisi nampaknya kebenaran badannya. Ini bukan meremehkan permasalahan, karena pada masalah sudah terlihat dianggap jelas, kemudian ada kalimat semacam ini bukan bermaksud untuk meremehkan. Kala sekali-kali tidak. Inna nanakam, karena kami telah mengetahui dari perkataan para imam dalam agama ini dan fikih, beliau mengatakan bahasanya kebenaran dari berbagai macam pendapat yang ada seluruhnya kebenarannya cuma satu dan yang lain adalah keliru. Wa anan nadhar yang beriakuna ilal qawla ilal qa'il, dan yang tepat ketika kita membicarakan perselisihan ulama, an-nadhar kita memperhatikan, another perhatian yang baru sepatutnya adalah melihat pada pendapat dan bukan orang. Ini perkataan Ibnu Jauzi di Talbis Iblis. Di tempat kita terkenal ucapan yang katanya perkataan Ali, undur maqal walatandur manqal. Tentang itu wallahu a'lam, perlu ketika dinisbatkan kepada Ali, maka perlu penelitian apakah betul satu hal yang valid. Namun berdasarkan apa yang kita baca di sini, maka kemungkinan itu tidak valid. Ya. Kalau kemudian valid dan penulis tahu, ya maka lebih keren dinisbatkan ke Ali daripada perkataan Ibnu Jauzi di Talbis Iblis. Nah, tentu lebih keren Ali mengatakan demikian, kasih sumbernya. Ya, tidak memastikan, cuma kemudian mengambil pelajaran dari isyarat, ya, dari perkataan ulama, tidak memastikan karena boleh jadi beliau lupa atau tidak tahu dan sebagainya. Cuma ya, kalau beliau tahu itu betul-betul perkataan Ali, dan ini tentu lebih keren untuk dikutip daripada kalimat semacam ini. An-nadar yang berayakuna ilal qawlah ilal qahil. Namun perlu diketahui bahasanya kaidah ini, an-nadar yang berayakuna ilal qawlah ilal qahil, ini berlaku kalau semua qahilnya adalah para imam. Ini kita bahas perselisihan fikih, semuanya imam, semuanya ulama. Ya, an-nadar ilal qawl, gimana kualitas ya, masing-masing pendapat. Adapun jika ini orang awam, itu ulama, ya, maka ya tidak tepat kemudian menyampaikan kalimat semacam ini. Ya, memang harus dilihat. Dan tidak hanya berlaku untuk ilmu agama, semua ilmu demikian. Ini permasalahan kedokteran, bahas tentang sisi medis. Ini ada ucapan dokter, ada ucapan mahasiswa kedokteran, ada ucapan mahasiswa teknik, ada. Ya, maka kita lihat siapa orangnya. Kita lihat siapa orangnya. Ini dokter spesialis, ini kemudian cuma mahasiswa kedokteran. Ini orang yang ingin masuk kedokteran. Atau ini orang yang gagal masuk kedokteran. Tentu kualitas perkataannya tidaklah sama. Tentu di situ dilihat ada, tentu ada yang lebih layak untuk jadikan acuan, jadikan tolak ukur, dan ada yang tidak. Wa inna ma awatu, namun aku ingin, dan perkataan yang lewat, yang ini tidak hanya dalam masalah ini saja, adalah mencarikan udzur, pemakluman bagi orang yang beda pendapat dengan kita karena dia punya sebuah dalil. Kemudian tujuan yang kedua adalah agar tidak memberikan porsi untuk permasalahan khilaf ulama hajman ukuran yang lebih besar daripada yang semestinya, yang semestinya menjadi haknya. Dan jangan sampai permasalahan khilaf itu diberi mautian tempat lebih besar daripada yang layak baginya. Karena jika permasalahan khilaf fiqhi ijtihadi itu diletakkan lebih daripada tempatnya, maka yang terjadi adalah bukan hanya perbedaan pendapat, namun terdapat perbedaan hati, perbedaan jiwa, wa tatafarraq qulubun, dan berpecahlah hati. Kemudian tujuan yang ketiga, waqatan litariq, dan untuk memotong jalan bagi para pengintai yang mengintai diri hakim tanpa alasan yang benar. Ya. Maka ketika kita membahas satu permasalahan ijtihadiyah, kemudian kita tutup pembahasan dengan mengatakan kita tidak tutup mata dan perselisihan ulama dalam masalah ini, namun sebatasnya kita tahu, maka inilah yang lebih tepat, yang lebih dekat dengan apa yang jadi kewajiban kita mengikuti dalil Quran dan Sunnah, maka ini memiliki tujuan-tujuan. Tadi beliau sampaikan ada tiga tujuan, tiga manfaat. Kalimat-kalimat semacam itu kita bahas dan sampai jelas satu permasalahan, kemudian kita kasih kata penutup yang indah semacam itu, mengingatkan kalau ini masalah perselisihan ulama, itu minimal tadi ada tiga manfaat. Yang pertama adalah supaya kita dan murid-murid kita itu memaklumi orang yang beda, memaklumi orang yang beda. Kalau kemudian bahas atau permasalahan kemudian ditarjih dan dipilih pendapat yang kuat dan mantap sekali melakukan pemilihan, nanti ada kecenderungan terutama untuk si pembelajar mantap sekali kalau itu benar, kemudian akhirnya kurang memaklumi yang lain. Oh, ketika kemudian diingatkan kalau ini masalah istihadiyah, maka ini manfaat yang pertama, memberikan pendidikan untuk diri sendiri dan audien, untuk kemudian tidak mudah menyalahkan dan mengedepankan pemahaman kepada orang yang beda dengan kita, beda dengan pendapat yang kita pilih dan kita ambil. Kemudian manfaat yang kedua, manfaat yang kedua, dengan semacam itu maka kita meletakkan sesuatu pada porsinya dan tidak meletakkan masalah perselisihan lebih dari porsinya. Mudah-mudahan ingatkan bahaya meletakkan permasalahan istihadiyah lebih dari porsinya. Maka yang akan terjadi itu bukan perbedaan pendapat dan pemahaman dan pemikiran, namun nanti akan ada perbedaan hati. Artinya kemudian timbulah perpecahan. Kemudian yang ketiga, kemudian memangkas jalan untuk orang-orang yang mengintai dengan tidak benar. Oh itu lo berselisih, itu ribut ini dengan itu, karena membaca ini tarjihnya A, ini tarjihnya B. Oh itu lo ribut, saling serang. Ini kemudian ketika bahas menguatkan pendapat A, dia bantai bisa-bisa pendapat B. Ini ya ketika menguatkan pendapat B, ketika menguatkan pendapat B, dia bantai bisa-bisa pendapat A. Nanti ada orang yang mutarabis, yang komentar, wah itu loh, orang pada ribut, orang ribut, saling sindir, saling menyalahkan. Maka adanya orang-orang semacam ini kita pangkas ketika ketika orang ngajari masalah khilafiyah, kemudian khilafiyah istihadiyah, kemudian disampaikan yang ini tadi yang kita nilai kuat, dan kita tidak tutup mata adanya perselisihan dalam hal ini, dan yang berpendapat yang beda dalam masalah ulama-ulama besar, yang kita pun merasa ilmu kita tidak ada apa-apanya di hadapan ilmu beliau, tidak ada alasan untuk mengatakan oh itu saling sikut, oh itu saling serang dan semacam itu. Nah, memang layamna tidaklah terlarang, hal ini tidaklah melarang ahlul fatasi, orang yang punya kemampuan untuk ngecek dan membedakan, orang yang memiliki hujah dan dalil untuk membahas dan diskusi, wal akhdi warad, mengambil dan membantah, asalkan biruhin thayyibah, dengan spirit yang baik, dengan roh yang baik, jiwa yang tenang, akhlak yang luhur, dan adab yang mulia. Kemudian jikalah nampak kebenaran dan pendapat yang benar bagi salah satu pihak dari dua pihak yang sedang membahas, maka adalah bersegera kepada pendapat yang benar. Wansa'a, maka adalah kembali kepada hukum yang benar, dan adalah gembira karena mendapatkan hal yang benar. Sebagaimana keadaan salafuna as-salah yang terdahulu, alladhi ilaihim, yang kepada mereka kita kembali, dan kepada mereka kita mengacu, dan kepada mereka kita menisbatkan diri, dan dengan petunjuk mereka kita mengikuti dan mencari panduan. Mereka adalah orang yang semangat kembali kepada kebenaran, watarajuhan, dan semangat kembali dari pendapat yang menyelisihi kebenaran. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika beliau berdiskusi satu masalah dengan orang lain, maka beliau mengatakan, dan tidaklah aku diskusi dengan seseorang kecuali aku berharap dengan penuh ketulusan kebenaran ada di mulut orang tersebut. Maka itu betul-betul diskusi ilmiah. Ketika masing-masing orang diskusi itu niatnya seperti Syafi'i. Itu diskusinya diskusi manfaat ilmiah. Masing-masing kemudian peserta diskusi berharap dia mendapatkan ilmu dan mendapatkan kebenaran dari lisan lawan diskusi. Wal amsilatu hadzal asl, dan contoh untuk kaidah ini dari perjalanan mereka dan sikap-sikap mereka sangatlah terlalu banyak untuk bisa dihitung oleh orang yang menghitung. Di antaranya dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di kitab Al-Ikhtilaful Hadis yang merupakan catatan kaki kitab Al-Um, dicetakannya dipakai oleh penulis, maksudnya Umar bin Khattab melarang memakai minyak wangi sebelum berangkat untuk mengunjungi Ka'bah setelah selesai melempar Jumratul Aqabah. Ini kegiatan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Qala Hafidhu, kemudian cucunya Umar yaitu Salim, anaknya Abdullah bin Umar, mengatakan Ibunda Aisyah mengatakan, aku memberikan parfum pada badan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dua tanganku ini li ihrami qabla ayyahilla. Ya, li ihrami, ketika beliau ihram, sebelum beliau tahallul, ketika beliau mau ihram untuk haji, ketika beliau mau ihram untuk haji, maka Ibunda Aisyah memakaikan parfum di badan Nabi. Walihini, dan setelah ketika Nabi tahallul, sebelum tawaf ya, ke Ka'bah, sebelum tadi ke Ka'bah setelah Jumratul Aqabah, maka Ibunda Aisyah sudah ngasih parfum di badan Nabi, kemudian Nabi ganti baju, cumbung dan ganti baju. Maka kemudian setelah itu, sebelum berangkat ke Mekah dari Mina untuk tawaf, Ibunda Aisyah memberikan parfum di badan Nabi. Dan Salim menyingkapi antara penjelasan Aisyah dan pendapat kakeknya, mengatakan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang lebih layak untuk diikuti. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala setelah meriwayatkan riwayat ini beliau mengatakan, maka Salim meninggalkan pendapat kakeknya yaitu Umar fi imamatihi, pada beliau adalah imam dalam agama, dan beliau menerima perkataan Aisyah karena sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih berat untuk diikuti, dan itu adalah satu hal yang wajib atas Salim, demikian juga yang lain. Dan Baihaqi menambahkan tamaman liqauli Syafi'i, menyempurnakan perkataan Syafi'i. Di riwayatnya Baihaqi, setelah itu Syafi'i masih juga mengatakan, setelah itu Syafi'i mengatakan hatta tayambari ayakuna sahihu salihuna min ahli ilmi, demikian inilah sepatutnya sikap para ulama yang saleh. Amma matadhabuna ilaihi, adapun pendapat kalian yang kalian pegangi, minta fi sunnatil ghairiha, meninggalkan sunnah karena yang lain, dan meninggalkan yang lain tersebut karena pendapat diri sendiri. Fal ilmu idzan ilaikum, sehingga ilmu itu cuma milik kalian sendiri. Kalian taktu minhu kalian ambil apa saja yang kalian sukai dan kalian tinggalkan apa saja yang kalian sukai, maka ini sikap yang tidak benar. Ya, maka beliau mengatakan adapun sikap sok berilmu, sikap yang tidak benar. Sunnah ditinggalkan karena satu pendapat orang, kemudian pendapat orang ditinggalkan karena itu tidak sesuai dengan pendapat saya. Ini ucapan orang yang congkak. Sehingga kemudian fal ilmu idzan ilaikum, maka ilmu itu semua bermuara kepada kalian. Maka saya katakan supaya ilmu itu tidak bermuara kepada kita, namun itu adalah milik kita dan jadi kewajiban kita, maka labuta, maka haruslah kita sebutkan secara global dalil ulama yang berbeda dalam masalah jamak secara dasarnya dan rincian-rincian masalahnya, baik dalil akli namun ataupun nakli, sehingga jelaslah potret bahasan kita ini dari mayoritas sisi-sisinya, sehingga tenang dan mantaplah orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah untuk pendapat yang benar tanpa ragu, wa min ghairi irtiyabin, dan juga tanpa ragu. Wa inni ja'ilu dhalika kullahu, dan aku akan jadikan itu semua tambahan berupa gambaran global pendapat ulama yang lain akan aku ambilkan dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, karena beliau adalah al-imam al-alam, karena beliau adalah al-alam, mana asal alam adalah bendera, maknanya tokoh besar, al-fardu satu-satunya yang membangun perkataan beliau dalam berbagai masalah ilmiah, adatan menurut kebiasaannya berdasarkan hujah dua wahyu, wahyu Quran dan wahyu hadis, dan dibangun di atas maqasid syariah, maka rahmat Allah untuknya, betapa beliau adalah seorang yang sangat faham dan seorang yang sangat berilmu. Qala Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitabnya yang sangat mengagumkan Majmu' Fatawa di jilid yang ke-24. Ini ada kutipan panjang perkataan Ibnu Taimiyah dari halaman ini sampai akhir. Jadi semuanya atau beberapa lembar ini semuanya kutipan perkataan Ibnu Taimiyah. Ada 14 halaman, 14 lembar. Nah, itu adalah perkataan Ibnu Taimiyah ditambah dengan sejumlah catatan kaki dari penulis dari halaman 67 sampai halaman 94. Nah, ini kutipan perkataan Ibnu Taimiyah tentang masalah jamaah. Ya, kita baca sebagiannya. Tanazza'a berselisih para imam tentang bolehnya jamaah ataukah tidak, ada tiga pendapat. Pendapat Imam Abu Hanifah, tidak ada jamaah kecuali bagi jamaah haji saat di Arafah dan Muzdalifah. Tidak ada jamaah takdim, tidak ada jamaah ta'khir, tidak ada jamaah karena hujan atau yang lainnya. Tidak ada jamaah. Kemudian pendapat Imam Malik Ahmad dalam salah satu dari dua pendapatnya, tidak boleh musafir jamaah idakan anazilan jika dia singgah. Innama yajma'u idza kana sa'iran, musafir itu boleh jamak jika dalam kendaraan saat perjalanan. Ya, maka bahkan menurut Imam Syafi'i, Imam Malik lebih keras lagi, idza jadda bi as-sair. Ya, jika kemudian dia serius melakukan perjalanan, jika perjalanannya nyantai, pelan-pelan, nah, tidak boleh jamak. Kalau perjalanan yang serius, ngejar waktu, ngejar target, harus ada ya target waktu yang harus dicapai. Nah, itu boleh jamaah dalam rangka ngejar target. Namun yang nyantai, ya, nanti kalau kemudian lapar, ya, berhenti, ya, makan-makan sejam atau dua jam, lanjut lagi. Kemudian kok pegel, ya kemudian istirahat dulu, cari warung pinggir jalan, ya, minum-minum es dulu, nanti lanjut lagi. Maka itu bukan jadda bi sair, nah, itu tidak boleh jamaah. Nah, kalau singgah, ya, perjalanannya dari Jakarta ke Surabaya, singgah ke Jogja, sini 3 hari, 4 hari, tidak boleh jamaah. Yang berjamaah saat proses perjalanan. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Ahmad dalam pendapat yang kedua, boleh musafir jamaah meskipun dia nazil singgah. Dan sebab terjadinya perselisihan ini adalah hadis-hadis jamaah yang sampai pada mereka, karena hadis-hadis tentang jamaah itu sedikit sekali. Jamaah di Arafah dan Muzdalifah, nah itu jamaah yang disepakati. Inilah jamak yang mampu diriwayatkan secara mutawatir, sehingga tidak ada perselisihan dalam masalah ini. Namun Imam Abu Hanifah lam yakul bighairihi, tidak berpendapat adanya jamak selain ini. Berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud yang ada dalam sahih, yaitu sahih Bukhari, Ibnu Mas'ud mengatakan, aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan satu salat tidak pada waktunya kecuali salat subuh di Muzdalifah dan salat maghrib Lailatul Jam'i pada saat malam Muzdalifah. Nah, ini yang jadi dalil Al-Imam Abu Hanifah. Ini dalilnya Al-Imam Abu Hanifah, jamaahnya untuk jamaah haji di kasus di Arafah dan Muzdalifah. Karena hadis perkataan Ibnu Mas'ud. Kita lihat catatan kaki. Qala al-Hafidz al-Iraqi fi Tahu Tadrib, jawaban hadis Ibnu Mas'ud, bahasanya hadis ini matruku zahir, zahirnya ditinggalkan dengan ijma' ulama. Min wajahain, dengan dua alasan. Ya, kalau kita lihat hadisnya Ibnu Mas'ud, maka itu cuma salat subuh, Muzdalifah sama Maghrib dan Isya di Muzdalifah. Maka alasan yang pertama, anak jamaah Nabi telah menjamaah antara Zuhur dan Asar di Arafah tanpa ragu. Waqat warada tasrih, dan terdapat penegasan tentang hal ini di sebagian jalur hadis Ibnu Mas'ud. Maka hasr yang ada di sini itu hasr yang tidak benar. Pembatasan Nabi tidak pernah jamaah kecuali cuma dua, itu berarti Nabi tidak pernah sholat di tidak pada waktunya kecuali dua kasus, ini berarti tidak benar. Kalau ini tidak benar, berarti bisa ditambah yang lain-lain lagi. Hasil di sini tidak benar. Buktinya tidak benar, Arafah belum disebutkan. Sholatnya Nabi itu dengan asar di Arafah tidak disebutkan. Oh, maka berarti di sini hasilnya semakin lembek, semakin lemah. Nanti ada hadis yang lain bisa ditambahkan, hadis yang lain ditambahkan. Kemudian yang kedua, tidak ada satupun yang berpendapat dengan perkataan Ibnu Mas'ud fi iqai subahi qabla al-fajri, yaitu mengerjakan salat subuh sebelum fajar terbit. Karena yang dimaksud yang benar dari perkataan ini adalah Nabi berlebih-lebihan dalam ta'jil, dalam bersegera melaksanakan salat subuh. Hatta qabla dzalika qabla al-fajri, sampai-sampai dekat dengan sebelum terbitnya fajar. Kan bukan berarti sebelum terbit fajar sudah salat subuh. Tsumma, kemudian selain Ibnu Mas'ud telah hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi menjamak di antara dua salat ketika safar selain di Arafah dan Muzdalifah. Dan kaidah mengatakan man hafidha hujjatun ala man lam yahfaz, siapa yang hafal satu dalil maka dia adalah hujjah, menunjukkan kelirunya yang tidak hafal. Kemudian catatan kaki di halaman 68, catatan kaki yang pertama, Muzdalifah disebut jamak, Lailatul Jamak, Lailatul Muzdalifah, karena manusia seluruhnya kumpul di tempat ini saat pelaksanaan ibadah haji. Kemudian kembali, wa'awata, dan yang diinginkan oleh Ibnu Mas'ud dalam perkataannya tentang sholat subuh tidak pada waktunya yang benar, maksudnya bukan sebelum terbit fajar, namun al-latikanat adatuhu. Nabi ketika itu sholat subuhnya tidak pada waktu yang telah menjadi kebiasaan beliau mengerjakan sholat subuh saat itu. Karena terdapat dalam sahih, yaitu sahih Bukhari dari Jabir, Nabi sholat subuh di Muzdalifah setelah fajar terbit. Ada penegasan setelah fajar terbit. Wa ada mutafakun, dan ini adalah satu yang disepakati di antara seluruh kaum muslimin, sholat subuh tidak dikerjakan kecuali setelah terbit fajar, baik di Muzdalifah atau tempat yang lain. Akan tapi di Muzdalifah Nabi menggelapkan pelaksanaan sholat subuh dengan gelap yang sangat. Menggelapkan di sini bukan menggelapkan ruang, maksudnya sholat di waktu yang masih sangat gelap. Nah, itu Imam Abu Hanifah, hadis yang sampai ke beliau cuma satu perkataan Ibnu Mas'ud. Wa amma aktsarul a'immah, adapun imam yang lain selain Abu Hanifah, telah sampai kepada beliau-beliau sejumlah hadis tentang jamaah, yaitu adalah hadis yang sahih. Sebagaimana hadis Anas, hadis Ibn Abbas, Ibn Umar, Mu'ad, yang semuanya ada dalam kitab sahih. Semisal dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika berangkat sebelum matahari geser ke barat, beliau tunda salat duhur sampai waktu asar. Suma nazal, kemudian beliau turun dari untanya, kemudian salat duhur dan asar secara jamak. Namun jika beliau berangkat setelah matahari geser, ke barat, artinya waktu duhur telah tiba, maka Nabi sholat duhur dan asar terlebih dahulu, baru menunggang kuda, baru menunggang hewan tunggangannya. Kemudian dalam lafaz yang lain dalam kitab sahih, yaitu Sahih Muslim, adalah Nabi SAW jika beliau ingin menjamak di antara dua sholat ketika safar, beliau tunda sholat duhur sampai tibalah awal waktu sholat asar, kemudian beliau jamak keduanya. Kemudian dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Umar, sayang Nabi SAW, idza ajjala bi asair, jika perjalanan itu membuat beliau harus cepat-cepat, maka beliau jamak antara maghrib dengan isya. Dan lafaz yang lain yang ada dalam kitab sahih, yaitu Sahih Muslim, pastinya Ibnu Umar idza ajjala bi asair, jika dan serius mengadakan perjalanan, maka beliau jamak maghrib dengan isya setelah tenggelamnya mendung merah. Ya, berarti apa? Berarti di waktu isya, beliau jamak antara maghrib dengan isya setelah di waktu isya dengan tenggelamnya mendung merah. Beliau mengatakan, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika serius melakukan perjalanan, beliau menjamak maghrib dengan isya. Kemudian dalam Sahih Muslim dari Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak dua sholat ketika safar yang beliau lakukan saat perang Tabuk. Beliau jamak antara duhur dan asar, maghrib dengan isya. Sa'id bin Jubair mengatakan, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, apa yang mendorong Nabi melakukan hal itu? Kata Ibnu Abbas, Nabi tidak ingin menyempitkan, menyusahkan umatnya. Demikian juga dalam Sahih Muslim dari Abu Tufail dari Mu'ad bin Jabal, Mu'ad mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak saat perang Tabuk antara duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Dan aku tanyakan, apa yang mendorong Nabi melakukan hal tersebut? Maka Mu'ad mengatakan Nabi ingin tidak menyusahkan umatnya. Bahkan sahabatnya telah valid anu dari Nabi belum melakukan jamak di kota Madinah. Dalilnya dihadirkan Abu Hurairah dan Muslim dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami salat duhur dan asar dengan jamaah tanpa ada kekhawatiran, tanpa ada, yaitu tanpa ada perang dan bukan safar. Dalam lafaz yang lain yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Madinah 7 dan 8, yaitu menjamak antara duhur dan asar berarti 8, maghrib dan isya berarti 7. Ayat mengatakan boleh jadi itu adalah saat malam hujan. Dan adalah penduduk Madinah menjamak ketika malam hujan antara maghrib dan isya, dan jamak ini dilakukan oleh penduduk Madinah bersama sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Catatan kaki lima sebagaimana dilihatkan oleh Abdul Rasul dalam musnadnya dengan sanad yang sahih. Dan di sana ada tambahan wala ya'ibu dzalika alaihim, dan Ibnu Umar tidak menyalahkan perbuatan penduduk Madinah. Dan catatan kaki yang pertama tadi, Nabi tidak menginginkan untuk menyempitkan umatnya. Ta'amal renungkanlah, beliau menghubungkan antara jadis jamak ketika safar dan jamak ketika hadar, ketika tidak safar, karena memiliki ilah yang bersifat umum, menghilangkan kesempitan dari umatnya. Pada catatan kaki empat, kata Ayub, boleh jadi Nabi jamak ketika itu karena hujan. Wahata dannya adalah manfiun, tidak benar secara tegas dikatakan dalam riwayat Muslim, min ghairi khaufin wala matarin, bukan karena perang, bukan karena hujan. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Berdakwah dan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan untuk Sabtu ini kita cuma satu sesi saja. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada apa?